Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian ta'lim pada kitab Aqidatu Tauhid. Kita telah memasuki bab yang ketiga, fasal yang pertama, al-inhiraf fi hayatil basyariyah, penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Barakallahu fikum. Telah dijelaskan bahwa umat manusia dahulu kalanya adalah umat yang satu, umat yang di atas tauhid dan jauh dari penyimpangan-penyimpangan terkhusus dalam akidah. Bahkan hal ini, keadaan seperti ini sampai berjalan sampai 10 generasi setelah Nabiullah Adam alaihissalam, sehingga pada masa kaum Nabi Nuh alaihissalam muncullah kesyirikan-kesyirikan yang pertama kali terjadi, dan itu semua disebabkan oleh sikap ghulu berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang-orang soleh, sampai mengangkat derajat mereka kepada derajat ilah. Dan semua ini adalah bisikan dan hasutan dari syaitan laknatullah alaih. Fa ikhwani fiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Nuh alaihi salam dan mendakwahkan kepada mereka selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama wa ma amana ma'ahu illa qalil. Akan tetapi yang beriman kepada beliau hanyalah sedikit, bahkan putra beliau, istri beliau termasuk di antara orang-orang yang tidak beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Sehingga di dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok istri Nabi Nuh alaihi salam sebagai permisalan terhadap orang-orang kufar, terhadap orang-orang kafir. Padahal beliau, istri beliau ini berada di bawah bimbingan beliau, namun hidayah semua berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, keadaan umat manusia kembali berada di atas tauhid barakallahu fikum. Dan juga setelah diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, orang-orang yang mengikuti beliau berada di atas tauhid, terkhusus di negeri Hijaz mereka berada di atas tauhid. Kesyirikan atau peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenal dan tidak masyhur ketika itu, sampai datanglah seseorang yang bernama Amr bin Luhai, yang sudah kita sebutkan sepak terjangnya, bahwa dia ini adalah seseorang yang sangat dipandang di negeri Arab. Bahkan dia termasuk di antara pemimpin kota Makkah barakallahu fikum. Nam, dia safar ke negeri Syam dan melihat orang-orang beribadah kepada al-asnam dan hatinya tertarik pada peribadatan tersebut barakallahu fikum, sehingga dia membawa berhala-berhala dari Syam dan dipindahkan ke negeri Hijaz, Mekah dan sekitarnya, dan dia pun menyeru untuk beribadah kepada al-asnam tersebut, sehingga dosa yang ditanggung oleh Amr bin Luhai al-Khuzai bukan hanya dosa dari kesyirikan yang dia lakukan saja, Akan tetapi dia menanggung dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya dalam hal ini. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, kata beliau, ra'aitu Amr bin Luhai yujarru qasbuhu finnar. Saya melihat Amr bin Luhai Al-Khuzai di dalam api neraka, usus-ususnya ditarik dan diputar-putar di dalam api neraka oleh iyadzubillah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah datangnya Amr bin Luhai Al-Khuzai ke negeri Hijaz, faghayyara dina Ibrahim, dia merubah agama Ibrahim alaihissalam. Atau melihat halaman 96 baris yang ketiga, faghayyara dina Ibrahim, dan dia merubah agama Ibrahim alaihissalam. Wajalla bil asnam ila ardil Arab wa ila ardil Hijaz bisifatin khasah fa'ubidat min dunillah. Dan dia membawa serta al-asnam, berhala-berhala, ke negeri Arab. Wa ila ardil Hijaz, dan juga ke negeri Hijaz, Mekah dan Madinah, bisifatin khasah. Barakallahu fikum. Dengan tata cara tertentu. Fa'ubidat min dunillah. Sehingga dikarenakan perbuatan Amr bin Luhai Al-Khuzai ini, Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan. Selain Allah diibadahi. Wantasyara syirku fi hadhil biladil al-muqaddasah. Dan tersebarlah kesyirikan di negeri-negeri yang suci ini. Makkah wal Madinah termasuk di antara afdolil buqa' fil ard, termasuk di antara negeri yang mulia di permukaan bumi ini. Dan Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa kesyirikan ke negeri tersebut. Wa majawaraha, dan daerah-daerah di sekitar negeri Al-Muqaddasah tadi. Ila an ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin fada'an nasa ila tauhid. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, akhir dari para nabi, fada'an nasa ila tauhid, dan beliau pun mengajak umat manusia kepada tauhid. Sehingga barakallahu fikum, umat manusia ketika itu, sebelum diutusnya barakallahu fikum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka berada di dalam keadaan yang sangat barakallahu fikum menyesatkan dan sangat sesat. Sehingga disebutkan di dalam sebuah hadis, naam, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, innallaha nadhara ila ahlil ardi famaqatahum. Keadaan umat manusia ketika itu, sebelum diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pada masa-masa fatrah kekosongan dari para rasul, barakallahu fikum, keadaan yang mana mereka pantas untuk mendapatkan azab. Sehingga dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka, illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya segelintir saja dari kalangan ahlul kitab yang masih berpegang dengan agama yang belum dirubah, baik dari kalangan al-Yahud ataupun an-Nasar. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta ini. Wattiba'i millati Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena ajaran para rasul tersebut sama. Wa ma kuntu bid'an minar rusul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bukanlah rasul yang baru, maksudnya dalam artian pembawa ajaran yang baru. La. Barakallahu fikum. Semua ajaran rasul itu sama. Allah tegaskan di dalam surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut thagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mana mereka menyerukan an ya'budullah, beribadahlah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah at-thagut. Barakallahu fikum. Maka Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wajahada fillahi haqqo jihadih, dan beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar jihad. Hatta adat aqidatu tauhid wa millatu Ibrahim, sampai barakallahu fikum akidah tauhid kokoh, begitu pula agama Ibrahim alaihissalam kembali kokoh dan kuat di negeri Hijaz. Wa kassaral asnam wa akmalallahu bihi ad-din, dan beliau menghancurkan berhala-berhala yang berada di negeri Hijaz. Beliau mengutus sahabat-sahabatnya Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Walid, dan sahabat-sahabat yang lainnya ke tempat-tempat yang mana di tempat tersebut didirikan berhala-berhala yang diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya menghancurkan berhala-berhala tersebut. Wa akmalallahu bihi ad-din, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa atamma bihi an-ni'mah 'alal 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmah dengannya terhadap seluruh alam semesta. Wasarat 'ala nahjihi al-qurun al-mufaddalah min sadri hadhihi al-ummah, dan setelahnya generasi-generasi yang utama berada di atas jalan ini, berada di atas akidah ini. Barakallahu fikum, dari generasi-generasi yang utama, dari pertama-pertama, dari golongan atau angkatan pertama dari umat ini. Ila an fasya al-jahlu fil qurun al-mutaakhirah, sampai barakallahu fikum kebodohan menyebar luas pada masa atau generasi-generasi yang datang setelahnya. Wadakhala haddakhil minad diyanatil ukhra, dan kaum muslimin disusupi oleh ajaran-ajaran luar dari ajaran-ajaran agama yang lain dari selain ajaran Islam. Barakallahu fikum. Coba perhatikan ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Naam, mulai dari zaman Nabiullah Adam sampai 10 generasi setelah beliau, kemudian terjadinya kesyirikan pada generasi setelahnya, itu semua dikarenakan kebodohan. Begitu pula setelah generasi Ibrahim alaihissalam, pada masa tersebut Hijaz berada di atas tauhid, sampai ketika berlalu beberapa generasi dan kebodohan pun merata dan tersebar luas, ilmu dilupakan, kembali terjadi kesyirikan, sampai pada diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada awal-awal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada generasi yang utama dari generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, barakallahu fikum, tauhid masih tegak, kesyirikan belum tampak, barakallahu fikum. Namun setelah generasi, dari tiga generasi tersebut tersebarnya kebodohan, ilmu mulai dilupakan, dan ajaran-ajaran Islam banyak dimasuki oleh ajaran-ajaran selain dari ajaran Islam, barakallahu fikum, sehingga terjadilah kesyirikan yang dahulu pernah diberantas oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada syirku ila kathirin min hadhil ummah, kemudian kesyirikan kembali kepada kebanyakan dari umat ini. Bisa babi du'atid dolalah, semua ini dikarenakan para da'i sesat yang menyerukan kepada tauhid dengan syubhat-syubhatnya. Dia menyerukan kesyirikan, dan dia anggap bahwasanya kesyirikan tersebut bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagian dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerusakan yang disebabkan oleh dai-dai sesat. Wa bisababil bina' 'alal kubur. Dan juga dikarenakan atau disebabkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk membangun di atas kuburan. Semua ini adalah saddan lidzari'ah dalam rangka untuk menjaga agama ini, menjaga kaum muslimin, menutupi pintu-pintu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan. Di antaranya adalah al-bina 'alal kubur, bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan. Barakallahu fikum. Karena nah bangunan-bangunan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Mungkin sekarang belum pada satu kuburan belum diibadahi, namun pada generasi-generasi selanjutnya, ketika ilmu sudah dilupakan dan syaitan selalu membisikkan, maka dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bangunan tersebut diibadahi. Al-Quba, al-Qubbah yang dibangun di atas kuburan diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Mutamatsilan bi ta'zimil auliya was-solihin. Dan juga kesyirikan yang terjadi disebabkan dalam rangka untuk mengamalkan ta'zim terhadap para wali dan orang-orang soleh, dalam rangka untuk mengagungkan orang-orang soleh dan para wali. Nah, lupa sejarah. Nah, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah semua itu dikarenakan ta'zimul awliya was-solihin, mengagungkan orang-orang soleh dan para wali dengan cara yang berlebih-lebihan, yang tidak sesuai dengan pada tempatnya. Al-ghulu di dalam ta'zimul awliya was-solihin. Nah, kembali terjadi pada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waddi'a'il mahabbati lahum, dan dengan dalih rasa cinta, pengakuan cinta dan sayang kepada para wali tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga mereka, orang-orang yang suka beribadah kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh dan menziarahi kuburan-kuburan orang soleh tersebut, dan meyakini bahwa ziarah kepada kuburan-kuburan orang soleh tersebut memiliki keutamaan yang khusus dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dan ibadah yang dilakukan di kuburan tersebut lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam, semua ini dahulu pernah terjadi. Nah, semua ini dahulu pernah terjadi, dan mereka menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menuduh Al-Muwahhidun, yang mana mereka tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Al-Muwahhidun tidak menyepakati mereka dalam hal ini, dan bahkan menentang mereka di dalam perbuatan mereka ini. Mereka menuduh Al-Muwahhidun, yaitu Al-Muwahhidun adalah orang-orang yang tidak cinta kepada para nabi, tidak cinta kepada orang-orang soleh, tidak cinta kepada para wali. Barakallahu fikum. Nasyhad, kita mempersaksikan ikhwan fiddin kecintaan sallallahu alaihi wasallam saja pun kita dilarang untuk berlebih-lebihan di dalam mensikapi beliau. La tutruni, kata Nabi, kama atratin nasara Isa bin Maryam, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasoro terhadap Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, saya ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah dan utusannya. Hatta buniyatil adrihatu ala kuburihim, sikap cinta kepada orang soleh yang mereka ucapkan dan mereka nyatakan menjadikan mereka membangun bangunan di atas kuburan-kuburan mereka, sehingga didirikanlah bangunan-bangunan di atas kuburan-kuburan orang soleh tersebut. Barakallahu fikum. Sampai pada ujungnya wattukhidat awthanan tu'badu min dunillah, dan kuburan-kuburan tersebut dijadikan sebagai sesembahan yang diibadahi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bi anwa'il qurubat min du'ain wastighatsatin, dengan berbagai macam jenis taqarrub ibadah yang mereka lakukan kepada kuburan-kuburan tersebut, baik itu berupa doa, doa yang mereka lakukan di sisi kuburan tersebut, atau istighatsah, disebutkan enam dalam kejadian ketika orang-orang Tartar masuk ke negeri Syam. Enam barakallahu fikum, orang-orang Sufiyah nah mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka yang mereka sadar dan paham bahwa kebengisan tentara-tentara Mongol, tentara Tartar sangat luar biasa ketika itu. Barakallahu fikum. Ketika para mujahidun berperang di front terdepan, mereka mengatakan ludhu bi qabri ibni Umar, berlindunglah kalian kepada kuburan Ibnu Umar, maka kalian akan selamat. Barakallahu fikum. Syirkun akbar, kesirikan yang besar yang mereka lakukan, bahkan di saat-saat genting. Beda dengan apa yang dilakukan oleh al-musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru di saat-saat genting tersebut mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, syirkul awwalin ahwan min syirkil al-mutaakhirin. Kesyirikan yang dilakukan oleh al-awwalin, orang-orang dahulu, itu masih lebih mending dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh umat sekarang ini. Barakallahu fikum. Falamma rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka al-awwalun, orang-orang dahulu, berada di atas samudra, berada di atas kapal di atas samudra yang luas, mereka diombang-ambing oleh gelombang. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka diselamatkan sampai ke daratan, nam idahum yusyrikun, setelah itu mereka melakukan kesyirikan. Beda dengan umat yang datang setelah mereka, kesyirikan pada saat-saat sekarang ini, justru pada saat-saat sempit tersebut mereka melakukan kesyirikan. Dan terbukti pemimpin-pemimpin mereka, orang-orang yang mereka tokohkan, mengatakan ludhu bi qabri ibni Umar, berlindunglah kalian kepada kuburan Ibnu Umar. Barakallahu fikum. Wa dzabhin wa nadhrin li maqamihim, dan mereka melakukan dzabh, sesembelihan dan nazar pada posisi mereka atau pada tempat mereka. Wa sammu hadza syirka tawassulan bis salihin. Nah, dan mereka menamakan kesyirikan yang mereka lakukan ini adalah tawassulan bis salihin, dalam rangka bertawassul kepada orang-orang saleh. Wa idharan limahabbatihim, dan dalam rangka untuk menampakkan rasa cinta kepada orang-orang saleh tersebut. Wa laisa ibadatan lahum bizamihim, dan menurut mereka ini bukanlah ibadah, bukan peribadatan kepada kuburan-kuburan orang saleh tersebut. Wa nasau anna hadza huwa qaulul musyrikin al-awwalina haitsu yaquluna ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Sementara mereka lupa bahwa apa yang mereka ucapkan tadi, atau alasan-alasan yang mereka kemukakan di dalam barakallahu fikum upaya pembenaran dari perbuatan syirik yang mereka lakukan, mereka lupa bahwa apa yang mereka sebutkan itu sama dengan ucapan orang-orang musyrikun dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan mereka di dalam Al-Qur'an, "Mana budhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Kami tidaklah beribadah kepada Lata dan Uzza, Manah dan yang lainnya, "illa liqarribuna ila Allahi zulfa." kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Sama. Barakallahu fikum. Lupa. Atau bahkan tidak tahu. Nah, ucapan yang mereka sebutkan atau alasan yang mereka kemukakan di dalam upaya pembenaran dari perbuatan syirik yang mereka lakukan itu sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, menyebutkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan syirik. Sama saja. Nah, itu termasuk di antara perbuatan syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah mereka di dalam banyak ayat. Dan terjadinya peperangan-peperangan, baik itu perang Badar, Uhud, Khandaq, Fathu Makkah, dan peperangan-peperangan yang lainnya. Nah, di antara sebabnya adalah ini. Barakallahu fikum. Mereka melakukan tawassulan kepada orang-orang soleh, bertawassul dengan kedudukan-kedudukan orang soleh. Mereka mengatakan, kami ini adalah mudnibun, kami ini adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa, sehingga doa kami tidak akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kami tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kalau memang engkau itu adalah seorang yang mudznib, seorang yang berdosa, maka rekaslah bertaubat. Bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan ikhlas engkau meninggalkan dosa tersebut, tidak mengulanginya, berazam dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Dan syarat-syarat yang lain dari taubat diamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima keadaanmu, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih senang terhadap dirinya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi fanfalatat minha wa kana alaiha ta'amuhu wa syarabuhu barakallahu fikum fa aisa minha. Allah Subhanahu wa taala sungguh lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba, sebesar apapun dosanya. Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia dengan taubatnya seorang hamba daripada seseorang, daripada kebahagiaan seseorang yang mana dia sedang melakukan perjalanan dengan ontanya, kemudian di tengah perjalanan di padang pasir ontanya tersebut hilang, padahal di atas ontanya tersebut ada bekal dia berupa makanan dan minumannya, dan dia mencari tunggangannya dan dia tidak menemukan. Akhirnya dia berputus asa dan berbaring di bawah pohon. Nah, putus asa. Dan tiba-tiba dalam keadaan dia putus asa tadi, tiba-tiba di sebelahnya telah berdiri tunggangannya, kendaraan dia. Akhirnya dia berbahagia sekali, dan kebahagiaan dia sangat luar biasa sekali, sampai-sampai dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, akhta'a min syiddatil farah. Wahai Allah, engkau adalah Allahumma anta abdi wa ana rabbu, engkau adalah hambaku dan saya ini adalah Rabbku. Dia salah dikarenakan dia barakallahu fikum sangat berbahagia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi dia. Dan kebahagiaan orang ini tidaklah menyamai kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya seorang hamba. Sehingga oleh karena itu tidak ada alasan barakallahu fikum, kalau seandainya dia adalah orang yang berdosa, maka dia bertobat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan sayang dan cinta kepada dia, dan akan dekat kepada dia. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah Kasfus Subhat, 6 bantahan dari subhat mereka ini, barakallahu fikum, haula idza kana lahum jahun indallah fa inna jahahum lahum wa salahahum lahum wa anta laisa laka illa amaluka wa salahus salihin lahum wa jahuhum indallahi lahum. Haula, mereka orang-orang soleh tersebut, apabila mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, maka kedudukan mereka itu adalah milik mereka, dan kesalehan mereka itu adalah milik mereka, hak mereka. Wa anta laisa laka illa amaluka, dan bagi kamu tiada lain hanyalah amalan kamu yang bisa menyelamatkan kamu, bukan kedudukan orang soleh yang bisa menyelamatkan kamu, akan tetapi amalan kamulah yang bisa menyelamatkan kamu. Wa salahus salihin, kesalehan orang-orang soleh adalah milik mereka, dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah milik mereka dan hak mereka. Ma alaqatuka bi amali fulan wa salahi fulan kullul lahu amaluhu, lalu apa hubungan kamu dengan kebaikan fulan, dengan amalan si fulan, dengan kesalehan fulan? Tidak ada sangkut pautnya dengan kamu. Barakallahu fikum. Karena masing-masing membawa amalannya, masing-masing yang akan menyelamatkannya adalah amalannya. Kemudian Asy'ari menyebutkan sebuah ayat, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah berlalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka apa yang mereka perbuat dan bagi kalian apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak akan ditanya dari apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Fajahuhum wa salahuhum lahum wala yanfa'uka illa kunta mudhniban wala yanfa'uka idza kunta mudhniban hatta walidaka aqrabun nasi ilaika wa waladuka la yastati'u walau kana min aslahin nasi an yanfa'aka. Kedudukan mereka dan kesolihan mereka adalah milik mereka dan hak mereka. Walayan fauka, dan tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagimu apabila engkau adalah seorang soleh. Bahkan kedua orang tuamu pun, orang yang paling dekat denganmu, putra-putramu pun tidak akan sanggup untuk memberikan manfaat kepadamu di hari kiamat. Walau kana min aslahin nas, walaupun mereka itu adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang paling soleh, tidak akan bisa memberikan manfaat bagimu. Barakallahu fikum. Kemudian Asy'ari menyebutkan sebuah ayat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, dari umminya dan bapaknya, dari ibunya dan bapaknya, dan dari istrinya, tidak peduli lagi, dan juga dari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa saja alasan yang mereka kemukakan, nah, itu sama saja dengan alasan-alasan yang sudah disebutkan sebelumnya oleh orang-orang pada zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan juga orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang musyrikun. Namun apa yang mereka kemukakan dan mereka sebutkan tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan rasulnya sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala begitu pula rasulnya menyebutkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Wa ma hadzal syirki alladzi waqa'a fil bashariyah qadiman wa haditsan fal aktsariyah minhum yu'minuna bi tauhidir rububiyah wa innama yusyrikuna fil ibadah kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan bersamaan dengan kesyirikan yang terjadi pada kehidupan manusia qadiman wa haditsan, dahulu kala ataupun sekarang ini, fal aktsariyah minhum yu'minuna bi tauhidir rububiyah, kebanyakan mereka masih banyak yang beriman kepada tauhid ar-rububiyah. Mayoritas mereka itu masih banyak yang beriman dengan tauhid ar-rububiyah, keyakinan bahwa Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik seluruh alam semesta ini, yang menurunkan rizki, yang menurunkan hujan. Barakallahu fikum. Dan mengatur hadzal qaun. Wa inna ma yushikuna fil ibadah, kebanyakan umat manusia mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, banyak diantara mereka itu atau mayoritas mereka itu mentauhidkan Allah secara ar-rububiyah. dan mereka hanyalah melakukan kesyirikan di dalam tauhid al-ibadah, yaitu tauhid al-uluhiyah, kesyirikan di dalam ibadah. Kama qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka melakukan kesyirikan. Maksudnya, kebanyakan mereka yang beriman kepada tauhid ar-rububiyah, barakallahu fikum, banyak dari mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara ar-rububiyah, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan syirik di dalam tauhid al-uluhiyah. Walam yajhad wujudar rabb illa nazrun yasirun minal bashar. Dan tidak ada yang menentang akan keberadaan ar-rabb kecuali hanya segelintir orang atau sedikit orang. Kafir'aun wal malahidah ad-dahriyin, seperti Fir'aun dan orang-orang mulhid, orang-orang yang menyimpang dari kalangan ad-dahriyin. Wasyuyu'iyin fi hadzal zaman, dan juga orang-orang ateis pada zaman ini. Wajuhuduhum bihi min babil mukabirah, penentangan mereka terhadap keberadaan ar-rabb, keberadaan sang pencipta, pengatur seluruh alam semesta ini. Nah, semua itu barakallahu fikum dilakukan dalam rangka sombong, kecongkakan. Wa illa fahum muttaruna lil ikrani ikrari bihi fi batinihim. Padahal mereka itu barakallahu fikum sudah difitrahkan dan sudah mendapatkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikrarkan dan meyakini di dalam batin mereka tentang tauhid ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Wa qararati nufusihim, dan diikrarkan di dalam jiwa-jiwa mereka sudah tertanam pengikraran demikian, yaitu akan keberadaan Rabb, akan keberadaan pencipta. Hanya saja mereka itu sombong dan congkak sehingga mereka menentang barakallahu fikum akan keberadaan Ar-Rabb. Kama qala ta'ala tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, dan mereka menentang barakallahu fikum apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Wastaiqanatha anfusuhum, akan tetapi jiwa-jiwa mereka meyakini zulman wa uluwa, semua ini adalah dalam semua ini dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan dan sikap sombong yang ada pada diri mereka. Wa uquluhum ta'rifu anna kulla makhluqin la budda lahu min khaliq wa kulla mawjudin la budda lahu min mujid wa anna nizam hadzal kaun al mundabit ad daqiq la budda lahu min mudabbirin hakimin qadirin alimin. Dan akal mereka secara fitrah itu meyakini dan menyadari bahwa setiap makhluk, setiap ciptaan ada penciptanya. Setiap ciptaan ada penciptanya. Dan setiap benda yang ada pasti ada yang mengadakannya. Wa anna nizam hadzal kaun, dan pengaturan alam semesta ini dengan pengaturan yang rapi, yang teliti, la budda lahu min mudabbirin hakimin, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa pasti di sana ada yang sang pengatur yang bijaksana, qadirin alimin, yang maha sanggup dan mampu dan maha berilmu, barakallahu fikum. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin di dalam Al-Qaulul Mufid, apa yang terjadi pada masa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, orang-orang yang berdialog dengan Al-Imam Abu Hanifah dari kalangan Ad-Dahriyin. Nah, Ad-Dahriyin ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana mereka mengatakan ma yuhlikuna illa dahar, tidaklah yang membinasakan kami ini hanyalah dengan berjalannya masa. Nah, bukan dengan ketetapan dari pencipta. Yang mematikan kami ini adalah dikarenakan berjalannya waktu, barakallahu fikum. Hampir sama dengan orang-orang syuyu'iyin, orang-orang ateis. Maka pada hari yang ditentukan mereka datang dan Al-Imam Abu Hanifah pun datang. Dan sebelum dimulai dialog tersebut, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, barakallahu fikum, saya sekarang sedang memikirkan tentang sebuah perahu yang berlabuh dengan sendirinya, berlayar dengan sendirinya, sampai ke pelabuhan, menurunkan barang dan memasukkan barang dengan sendirinya tanpa ada awak seorang pun, tanpa ada nakoda yang mengaturnya, barakallahu fikum. Kemudian orang Ad-Dahriyin mengatakan, ata'qilu hadza, wahai Abu Hanifah, apakah engkau mengatakan atau memikirkan yang seperti ini? Nah, kalau betul engkau mengatakan ini masuk akal atau memikirkannya, berarti engkau ma'indaka aklun, idan anta ghairu akil, engkau ini bukanlah orang yang berakal. Nah, barakallahu fikum, akhirnya dijawab oleh Imam Abu Hanifah, kalau yang seperti itu saja kalian katakan enggak masuk akal, lalu bagaimana dengan matahari berjalan dari barat berjalan dari timur ke barat, pergantian siang dan malam, barakallahu fikum, alam yang luas ini, kalau seandainya semua itu berjalan tanpa yang mengatur, apakah benar kalian mengatakan ini masuk akal? Nah, kalau seandainya kalian mengatakan perahu berjalan dengan sendirinya itu tidak masuk akal, maka lebih-lebih lagi alam semesta ini kalau berjalan dengan sendirinya, maka lebih-lebih lagi gak masuk akal. Fabuhita, fabuhita, fabuhitu, barakallahu fikum. Akhirnya mereka terdiam dan tidak bisa menjawab apa yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Man angkarahu fahuwa imma faqidun li'aqlih. Barang siapa yang mengingkari akan hakikat seperti ini, akan tauhid ar-rububiyah, imma mungkin dikarenakan dia adalah seorang yang hilang akalnya, au mukabirun, atau seorang yang sombong, seorang yang congkak, qad algha aqluhu, qad algha aqluhu, au qad algha aqlahu wasafiha nafsahu, yang mana dia telah membuang akalnya, sudah mencampakkan akalnya, wasafiha nafsahu, dan sudah membodohkan dirinya atau mendungkungkan dirinya, wa hadza la ibrata bihi, orang seperti ini tidak perlu lagi digubris, tidak bisa dijadikan ibrah, barakallahu fikum. Demikian barakallahu fikum apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-inhiraf fi hayatil bashariyah, penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, dan bahwasanya penyimpangan yang paling besar adalah penyimpangan di dalam tauhid, yaitu perbuatan syirik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam.